Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah. Walakin yudhillu man yashaa wa yahdi man yashaa. Wala tus'alunna 'amma kuntum ta'lamun. Masih dalam surat An-Nahl ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa Allah, dan kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, laja'alakum ummatan wahidah. Insyaallah jadikan kalian umat yang satu." Walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yahdi man yasha, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga dari sini tidak perlu ujub, sombong, takabur terhadap ilmu dia. Wah, demikian, demikian, demikian. Ya bisa ya. Sekarang dia seperti itu, istiqomah. Akhir hayatnya malah tergelincir, waliyazubillah. Atau sebaliknya, seseorang yang sebelumnya tidak mendapatkan hidayah, tapi akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan istiqomah kepada dirinya, sehingga al-hidayah biadillah di tangan Allah, maka mintalah hanya kepada Allah, minta hidayah, minta istiqomah kepada Allah, sehingga jangan merasa wah saya sudah demikian, demikian, demikian. Ini madakhir syaitan, celah-celah syaitan untuk masuk memberikan tipu daya kepada hambanya dengan merasa lebih daripada yang lainnya. Dan ini sifat-sifat iblis. Sifat iblis merasa lebih baik daripada Adam, ana khairun minhu. Ini bahaya. Sifat-sifat seperti ini sangat berbahaya, waliyazubillah. Wa yahdi man yasha wa la tus'alun 'amma kuntum ta'lamun. Dan sungguh-sungguh pasti kalian akan dipertanyakan terhadap apa yang kalian kerjakan. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Lau sya'allah, kalaulah seandainya Allah berkehendak, laja'alakum ummatan wahidah. Niscaya Allah jadikan kalian wahai manusia seluruhnya umat wahidah, umat yang satu." Artinya bersatu. Oleh karena itu ini kita bersatunya di atas apa? Bersatu di atas tauhid, sunnah, bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, atau bersatu di atas apa? Karena Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak, niscaya sangat mudah bagi Allah untuk mempersatukan, menjadi manusia itu semuanya satu. Damai, damai, damai, ya damai. Tapi yang satu pengen memperlihatkan kekuatannya, kehebatannya, persenjataannya. fitnah, ingin menindas yang lain, membunuh yang lain. Ya, yang satu lagi merasa ini dan itu sehingga jangan memperlihatkan kepada yang lain. Nauzubillah. Itu manusia. Ya, ada yang disesatkan dan ada yang diberikan hidayah oleh Allah. Sehingga akan senantiasa ada perselisihan, percekcokan, itu pasti ada. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya mengatakan, "Walau syaa rabbuk la ja'alannasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin." Dan pasti mereka akan selalu berselisih kecuali illa man rahimar rabbuk, yang dirahmati oleh Rabbmu. Walidzalika khalaqahum, atas yang demikian itulah mereka diciptakan. Sehingga enggak usah pusing kok banyak khilaf, banyak perselisihan. Itu sudah takdir kauni. Ketentuan secara kauniyah, kepastian ketetapan dari Allah pasti terjadi. Adanya perselisihan, adanya percekcokan, enggak akur, ini enggak akur, itu enggak akur. Berselisih terus, kecuali illa, dikecualikan. Marrahimah Rabbuk, orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabb. Sehingga ada yang diberikan hidayah, ada yang disesatkan oleh Allah. Walidzalika khalaqahum, atas yang demikian itulah mereka diciptakan. Dan banyak hikmahnya. Ya, apa hikmahnya? Allah akan mengganjar. Wala tus'alunna amma kuntum ta'amalun. Sungguh dan sungguh pasti kalian pasti akan ditanya terhadap apa yang kalian perbuat. Oleh karena itu Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, walakinnahu ta'ala al-munfarid bil hidayah wal idlal, hanya milik Allah lah satu-satunya yang mengatur hidayah dan kesesatan. Bukan fulan, bukan Allah. Sehebat apapun ilmunya dia, ya, dia tidak bisa apa-apa. Karena hidayah milik Allah. Yang menyesatkan ya Allah Subhanahu wa taala. Bil hidayah wal idlal, wa hidayatu wa idlal min af'ali atabi'a li ilmihi wa hikmatih. Sedangkan hidayah dan idlal, seorang diberikan hidayah atau disesatkan oleh Allah, adalah min af'alihi, termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atabi'a li ilmihi wa hikmatih, yang mengikuti ilmunya Allah dan hikmahnya Allah, sesuai dengan keilmuan Allah dan hikmah dari Allah. Yu'til hidayah man yastahiqquha fadlan, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini merupakan fadlan, ay fadilah, utamaan yang Allah berikan. Wa yamna'uha man la yastahiqquha adlan, dan Allah Subhanahu wa taala melarangnya, mencegahnya, tidak memberikan hidayah kepada orang-orang tertentu. Dan ini keadilan dari Allah, ya, bukan kezaliman. Keadilan Allah, Maha Adil. Quran disesatkan oleh Allah, Karena banyak zalim, banyak ini, banyak menipu orang, banyak menzalimi orang, menindas orang dan lain sebagainya. Ya, ada tuh hikmah-hikmah yang lainnya yang Allah Maha tahu, hanya Allah yang tahu. Karena itu urusan Allah, di tangan Allah hidayah dan siapa yang disesatkan. Oleh karena itu adapun kita, kata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas innakum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Baik sekalian manusia, semuanya kalian itu tersesat. Illa man hadaitu, kecuali yang Allah berikan hidayah. Fastahduni, fastahduni ay talab, ay utlubul hidayah minni. Oleh karena itu minta, istaf'ala bimana talab. Istaf'ala maknanya al-talab, permintaan. Sehebat apapun dia, setinggi apapun ilmunya, dia harus tetap minta hidayah. Minta hidayah. Allahumma inna as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Jangan merasa ilmunya sudah tinggi, sudah ini, sudah itu dan lain sebagainya, dia meninggalkan doa. Maka ini kibur, sombong. Atau merendahkan orang lain juga sombong, tidak boleh. Maka mintalah hidayah kepada Allah. Kulluna, semuanya dari kita. Yu'til hidayah man yastahiqwa fadlan wa yamna'uha man la yastahiqwa adlan. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan sungguh-sungguh pasti kalian akan ditanya terhadap apa yang kalian lakukan. Min khairin wa syarr, dari kebaikan atau keburukan. Wa yajazikum 'alaiha atammal jazaa wa 'adali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganjar kalian dengan ganjaran yang sempurna dan seadil-adilnya. Nah, dan ini merupakan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Secara kauni pasti manusia berselisih. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Dan manusia akan selalu ada percekcokan, perselisihan. Enggak akur. Ya, sehingga jangan merasa sempit. Hal-hal seperti itu sudah Allah tentukan. Kecuali marahimah Rabbu, yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Walidhalika khalaqahum, oleh karena itu, oleh karena yang demikian itulah mereka diciptakan. Sehingga kita harus beriman pada Allah terhadap al-qadha wal-qadar. Al-qadha wal-qadar, beriman. Ya, dan meminta hidayah. Minta hidayah sebagaimana tadi hadis qudsi, Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ya ayuhan nas kullukum dalun. Wahai sekalian manusia, kalian itu seluruhnya tersesat. Kata siapa ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man halaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Lah terus piye? Terus gimana langkah selanjutnya? Fastahduni, talab, bimana talab, minta. Jangan merasa hebat, dia enggak minta. Jangan merasa dia punya ini, punya itu, akhirnya diam. Wah, saya udah cukup, saya udah ini saja. Lah tetap minta. Karena istaf'ala yastaf'ilu bimana talab. Oleh karena itu perintah dari Allah ay utlubul hidayah minni fastahduni. Ya, jawabannya apa? Ahdikum, insyaallah aku akan berikan hidayah kepada kalian. Kita hanya ikhtiar saja. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya, dan minta hidayah, minta istiqamah dan lain sebagainya. Ya, karena yang namanya ibadah, seseorang tidak akan bisa ibadah kecuali pertolongan datang dari Allah. Dia enggak akan bisa sholat, puasa, zakat, sehebat apapun dia, setinggi apapun dia ilmunya, susah kalau tidak diberikan pertolongan oleh Allah. Ya, sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, sehat, sesehat apapun dia, dari badannya, jasmaninya, dia sehat, bugar, tensinya normal, tapi kalau enggak sholat, ya enggak sholat, tetap aja. Dan terus B, ya minta kepada Allah hidayah, minta kekuatan, minta pertolongan dari Allah agar diberikan pertolongan dalam ibadah, agar diberikan pertolongan dalam hidayah, pertolongan istiqamah, pertolongan ikhlas di dalam ibadahnya. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faqarana al-ibadah bil isti'anah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Allah gabungkan ibadah dengan isti'anah, ibadah dengan meminta pertolongan pada Allah. Fasirun badi', ada rahasia di balik itu. Ibnu Qayyim rahimahullah, rahasianya apa? Seseorang tidak akan bisa beribadah kecuali harus dari pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, datangnya pertolongan dari Allah. Ya tadi, sepintar apapun dia, sehebat apapun ilmunya, atau badan jasmaninya, badannya sehat, ininya sehat, kalau tidak diberikan hidayah, taufik, isti'anah, pertolongan dari Allah, maka dia tidak akan bisa waliyadzubillah. Maka mintalah kepada Allah, minta kepada Allah, terus meminta, terus meminta. Nah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah.